ingin engkau ada di sini, menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Berat hidup ini tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu, hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu. Kita tak bertemu, ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah setengah mati. Aku rindu. Setengah mati. Rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu. Ku tak bisa hidup tanpamu.